Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Anugerahnya yang terlimpah kepada kita begitu banyak sehingga patut untuk senantiasa kita ingat-ingat hal itu. Sebagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallah." Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khalifatinakumullah. Lafaz ini Khalifatinakumullah disebutkan dalam Al-Quran ketika Na'amurakulahikum mengingatkan kepada para sahabat, diantaranya saat mereka sebelum Islam mengalami sebuah masa di mana diantara mereka melakukan perseteruan, peperangan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersaudara. Lantas Allah mengingatkan hal itu, "Wadhkuru ni'matallah id kuntum a'daan." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian saling bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian bersaudara. Supaya mereka amarakallahu fikum, supaya kita semuanya saat mengingat akan nikmat-nikmat Allah, kita akan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat. Walibitun rahmanumakumullah. Itu. Sehingga min asbab termasuk na'amarakallahu fikum, seorang bisa melakukan kesyukuran itu dengan cara sering-sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaqulibitun rahmanumakumullah. Dan di antara trik agar seorang senantiasa mengingat nikmat Allah adalah dengan melihat dalam urusan dunia orang yang levelnya berada di bawah kita. Yaqulibitun rahmanumakumullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah, perhatikan orang yang berada di level kamu. Jangan antum melihat orang yang berada di levelnya di atas kamu. Dalam masalah dunia, karena yang semacam itu bisa menjadikan seorang itu lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Intinya ya khonif tentang makmumah, kenikmatan Allah hendaknya sering-sering kita ingat. Mengingat nikmat Allah termasuk na'am barakallahu fikum bagian menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyin rahimakumullah. Masih dalam kitab nikah. Masih dalam kitab nikah. Dan kita masuk pembahasan tentang ahkam ta'adud, hukum-hukum poligami. Khalifitun rahmatullahi wa barakallahu fikum. Sekali lagi, barakallahu fikum, poligami termasuk ya sesuatu yang diperkenankan, dihalalkan dalam Islam. Bahkan kalau kita mungkin mencermati, poligami itu termasuk salah satu solusi. Ya, solusi dari permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya Islam ya mengizinkannya. Dan tidak hanya itu, Islam ya memberikan aturan-aturannya. Kalibitun hukumujan faraklawik. Karena kalau tidak sesuai dengan aturan, maka yang seharusnya disolusi bahkan bisa menjadi biang kerok, biang masalah. Nawaraklawik itu poligami. Poligami itu solusi nawaraklawik. Iya, itu kalau dilakukan amaraklawik sesuai dengan iya aturan-aturannya. Di antara yang sudah kita sebutkan adalah wujubul adli bainan nisa, wajibnya berbuat adil kepada para istri. Dan adil di situ ikhwan fillah rahimakumullah, yang wajib untuk dilakukan adalah perkara-perkara yang dimampu oleh seorang hamba. Adapun untuk perkara yang tidak dimampu oleh seorang hamba, maka dimaafkan seandainya seorang hamba tidak bisa berbuat adil. Di antara yang dimampu oleh seorang hamba untuk berbuat adil pada kepada istri-istrinya adalah nih adluhum fin nafaqah, keadilan mereka dalam bab memberikan nafkah. Nih ya qalibit mahmakum. Dan kemarin sudah kita na'amarakallahu fikum, kita sebutkan dalam bab ini itu hanya pada perkara yang wajib saja atau termasuk perkara yang sunnah dan yang mubah. Ya qalibit mahmakum. Kalau kita katakan hal itu hanya pada perkara yang wajib saja, cukup kita memberikan perkara yang wajib, semuanya sudah dikasihkan dari hal-hal yang wajib untuk mereka, maka itu sudah dikatakan adil. Ya. Walaupun setelah itu dikasih tambahan yang lain dari perkara-perkara yang mustahab yang tidak sama. Ya qalibitun hukum, ada yang mengatakan nih itu na'amarakallahu fikum mencakup pula perkara yang wajib, sunnah dan mubah. Na'amarakallahu fikum. Nih, ya qalibitun hukum. Dan yang paling hati-hati ya, yang kedua ini na'amaraqlam, itu upayakan. Walaupun dalam masalah yang ya sunnah maupun yang mubah, tetap diupayakan berbuat adil padanya. Na'amaraqlam. Ya khalifitullah ma'amaraqlam. Adapun nam, ya khalifitullah termasuk yang dimampu oleh seorang apa untuk berbuat adil padanya, pada bahwa, kepada para istri adalah ya adluhum sisukna. Keadilan mereka dalam bab ya memberikan tempat tinggal. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga, na'amurakulafikum adluhum fil mabit atau fil kisma. Waalaikumsalam. Dan parakulafikum keadilan mereka dalam bab mabit itu yang dimampu oleh seorang hamba. Ataupun yang tidak dimampu oleh seorang hamba maka dimaafkan seperti terkait dengan kecintaan perasaan, ya, yang tidak mungkin, ya, seorang hamba bisa berbuat adil pada istri-istrinya dalam bab ini. Jangankan kita ya Rasulullah SAW yang ketika dikritik sama Dul Khuwaisyirah, nih adil fa innaka la ta'dil, itu saja mengaku tidak bisa berbuat adil dalam bab ini. Ini ya. Ya kali sampai Rasul mengatakan fa illam adil faman ya'dil, kalau aku enggak adil sapa sing adil? Kan siapa yang mau, yang bisa adil? Na'amaraqlam. Ya. Ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah na'amaraqlam dari perang Hunain untuk si fulan 100 ekor unta, si fulan 100 ekor unta, si fulan 1 lembah kambing, si fulan dan lain sebagainya, kan itu dari harta ghanimah. Ya kan itu sama kamu yang Rasulullah SAW memberikan itu dengan tujuan agar mereka hatinya menjadi lembut dan semakin mantap ke dalam agama Islam. Yang faedahnya jelas, mereka tokoh. Kalau mereka masuk Islam, sak brodot-brodot, sak pengikut-pengikut akan masuk Islam dari terkutuk. Tapi Dul Khuwaisyirah yang apa yang pendek pemikirannya na'amaraqlam mengatakan itu ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Itu saja dalam bab masalah cinta. Iya. Itu dinafikan. Iya. Istita'ahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walantas tati wa ai apa an apa anta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Ya kata Allah Subhanahu wa taala kamu tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri meskipun kamu ya bersungguh-sungguh melakukannya. Nah, barakallahu. Jadi ada isyarat ya tetap kita berusaha untuk adil semuanya walaupun dalam bab cinta. Ya kan itu ya. Walaupun dalam bab cinta ya berusaha. Ya, tapi meskipun kita usaha dengan semaksimal itu enggak akan. Kan itu ya. Itu sudah dinafikan kalau. Jadi yang diwajibkan buat adil pada mereka para istri itu pada perkara-perkara yang dimampui. Adapun yang tidak dimampui maka ma'fun anhu. Sehingga ya yang muncul dari perkara-perkara yang tidak dimampui tersebut juga dimaafkan. Ya, cinta itu kan perkara yang enggak dimampui untuk disamakan ya na'amaraqlam. Ya. Sehingga ketika hal itu terjadi, ya kecondongan cintanya terjadi pada salah satu di antara istri-istrinya misalnya na'amaraqlam. Kemudian karena konsekuensi, karena itu menimbulkan konsekuensinya, yang satu yang lebih cintanya tadi na'amaraqlam akan mendapatkan perlakuan lebih. Maka perlakuan lebih ini na'amaraqlam ini tidak dicela. Tidak dicela karena timbul karena itu tadi sesuatu yang tidak dimampu. Makanya ya kalau dipintah makmumah yang apa dalam masalah yang dimampui na'amaraqlam, maka diwajibkan bagi seorang suami yang melakukan ta'adud untuk ya adil di situ. Karena enggak, kalau enggak adil ya diancam dengan ancaman yang berat ya. Dia akan dibangkitkan besok pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Na'amaraqlam fikum, sebagaimana di dunia dia miring ya terhadap apa terkait dengan keadilannya terhadap para istri, maka di akhirat pun akan dibangkitkan dalam kondisi miring sebagaimana ya na'amaraqlam itu merupakan balasan yang setimpal bagi al-jaza' min jinsil amal ya wasnya balasan itu tergantung jenis amalannya. Walaupun rahmat maka dikarenakan pembahasan ini harus adil dalam bab kisma tadi ya na'amaraqlam ya maka dibahas bagaimana dengan qasmul ibtida'i. Ya, qasmul ibtida'i. Ya. Ya, pembagian awal. Ya, bisa dikatakan na'amaraqlam fikum, ikhwani fillah rahimakumullah. ya, seorang kan yang apa, yang sudah yang maju ke ranah ta'adud ya, qaribat namakmuk. Nah ini nggak ada kaitannya kalau dia nikah pertama kali ya, namarakul. Kalau nikah yang pertama kali, namarakul, fikum mau langsung sama istrinya sampai bertahun-tahun nggak masalah, kan itu ya. Ya qaribat namakmuk sehari, ayo langsung pergi, ya dari rumah mertua misalnya, nggak masalah. Ya sehari habis nikah, namarakul, fikum. Ya, pin amarakallahu ini. Kebetulan saya harus kerja ini amarakallahu ini. Ya. Khalifatun namakum. Maka amarakallahu enggak masalah, amarakallahu fikum. Kemudian ditinggal. Tapi masalahnya bagaimana kalau dia sudah menikah, ya. Dia nikah lagi. Ya. Ya khalifatun namakum baru biasanya kalau sama istri yang baru, ya. Istri yang baru. Entah itu enam istri yang sudah janda, ya, istri baru yang dinikahi dalam kondisi apa janda, atau enam barakallahu fikum ya masih bigger, enam barakallahu. Itu enam barakallahu fikum ke apa istilahnya, kecenderungannya akan apa? Akan besar, ya enggak? Itu sudah tabiat manusia itu enam barakallahu. Ya, ekornya akan besar. Ya, makanya khalifatun rahmakumullah, syariat memberikan aturan. Dan ini ketika dilakukan, itu tidak menyelisih dari keadilan yang sudah kita isyaratkan di atas. Nggak masuk dalam apa? Dalam apa? Dalam ancaman. Ja'ayamal kiamati wasiku ma'ilun. Nggak masuk dalam itu. Ya khalifatun rahmakumullah, para khalifat. Tapi kalau nam keluar dari itu, nah ini nam barakallahu. Ya, bahaya. Kan ya, masuk. Ya, ikhwanibit namakum. Lantas bagaimana kalau seorang setelah apa nikah yang kedua, posisi istrinya adalah nam barakallahu fikum wanita yang masih perawan. Dan bagaimana kalau posisi istrinya sudah janda? Nam barakallahu. Bagaimana qasmul ibtidai yang harus dilakukan oleh seorang suami? Maka sebelum kita lanjutkan amarakallahu fikum, dibaca dulu hadisnya, hadis yang sebelumnya. Fadlu hafizakumullah. Qal ma'alifu rahimahullah. Wa'an Anasin, dari Anas bin Malik Al-Ansari Abu Hamzah khatimun Nabi alaihi salatu wassalam, dia adalah pembantunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia dibawa oleh ibunya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dibawa ke hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, dipersembahkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu usianya masih 7 tahun. Masya Allah, Anas bin Malik. Dal mukfirin. Fi riwayati anin Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qala Anas mengatakan, "Qalibatun namakum minas sunnah." Termasuk sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini itu bukan sunnah dulure wajib. Nggih. Dua haram, dua makruh bukan. Kalau itu namor istilah dari namor ke usuliyun, ya kuali bit namakumuh. Ada wajib, ada sunnah yang masuk dalam kategori ahkam taklifiyah. Ya kan ya? Ya kuali bit namakumuh jalan barakallahu. Ya. Sehingga sunnah dalam persepsi ahkam taklifiyah itu nam duna wajib. Perintah di bawah wajib. Kan ini ya kalau dia bertambah makmum. Nam ma amar bi syari' ala wajhin ghairil ilzam. Ya, tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah at-thariqah, sehingga masuk ya dalam perkara yang diperintahkan, diwajibkan, dan masuk dalam perkara yang disukai, mustahab. Begitu ya. Ya kalau dia bertambah makmum. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, karena sahabat mengucapkan yang semacam ini tidak mungkin. Ya, melainkan amarokloh yang dimaksud adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ajarannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yeah. Ya kali fitnah makmusyan para kelawiku. Maka yang semacam ini dihukumi oleh para ulama di dijadikan oleh para ulama termasuk apa marfu hukman. Ya, marfu hukman. Ya, seakan-akan itulah ya yang mengatakan apa jadi itu disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya kali fitnah makmusyan para kelawiku. Ya. Karena para sahabat tidaklah mengucapkan semacam ini kecuali yang dimaksudkan adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Minas sunnati kadza wa kadza, kalau itu yang mengucapkan para sahabat maka itu hukumnya marfu hukman. Waqad araftum. Kalian sudah mengetahui hal itu insyaallah. Nah, khalifatnakum. Tapi kalau yang mengucapkan tabi'i maka fi tafsil namaraklawin. Ya, ya khalifatnakum. Kalau yang dimaksud bahwasanya ya ucapan tapi ya minas sunnati ya yang dimaksud adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam maka itu min kismil mursal. Kenapa? Qad asqata fi sanadi ya rawin telah menggugurkan pada sanadnya satu rawi yaitu bersahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baquni rahimahullah taala. Ya, bahasanya mursal itu amarakloh minhus sahabiyus sakot ya, gitu ya. Lah mursalun minhus sahabiyus sakot. Mursal itu, ya riwayat yang sahabi gugur dari itu. Amarakloh meskipun amarakloh fikum definisi itu dikritik sebagian ulama. Tapi mimbab menyebutkan definisi yang disebutkan para ulama terkait mursal. Ketika yang mengucapkan seorang tabi minas sunnati yang dimaksudlah sunnah Nabi alaihi wasallam maka itu mingkismi ya namaraqlaw fikum mursal. Ya, kalau gitu pertanyaannya hujjah apa enggak? Ya, hujjah apa enggak? Namaraqlaw enggak hujjah mursal. Termasuk mingkismi dhaif. Ya, kalau dia telah makmum, laisa bi hujjah. Kalau dia telah makmum, tapi yang kalau yang dimaksud minas sunnati ai sunnatil sunnatil khalifah sunnahnya khalifah amarakallahu fikum maka ini min kismil mauquf. Seorang tabi'i mengatakan seperti ini. Nah, di sini ada tafsir, ada apa? Ada khilaf dengan para ulama. Ya. Hal qaulu sahabi hujjah? Kan ya. Apakah ucapan seorang sahabi itu hujjah? Amla. Nah, khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan hujjah, ada yang mengatakan enggak hujjah. Kalau misalnya dikatakan hujjah berarti ini termasuk hujjah. Ya. Ucapannya sahabi. Itu kalau yang mengatakan minas sunnati seorang tabi'i. Tapi ini yang mengatakan minas sunnati adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dan sanad sampai kepadanya sahih. Dikarenakan di sini khalifatul rahmah mu'alif mengatakan muttafaqun alaihi. Hadisnya disepakati atasnya. Artinya sanad yang sampai kepada Anas bin Malik yang mengatakan ucapan minas sunnati kada wa kada itu sahih. Nih. Sehingga sini ikhwan ibn rahimakumullah hadisnya sahih. Namaraqlaw fikum salihun lil ihtijaj. Bisa dijadikan sebagai hujjah dan diambil hukum daripadanya. Kalau begitu, ya. Yang minas sunnah itu apa? Kan itu ya. Ya kalau ibn rahimakumullah syain baraqlaw fikum kata Rasul kata Anas bin Malik, "Idza tazawwajar rajulul bikra." Ya, idza tazawwaja ar-rajulul biqra 'ala sayyib. Nah, apabila seorang menikahi namaraqlaw fikum wanita yang perawan di atas wanita yang janda. Maksudnya ini mimbabil ghalib aghlabiyah. Ya, karena biasanya namaraqlaw fikum seorang laki-laki menikah kemudian menikah lagi itu pertama itu sudah mencicipi madunya ya enggak biasanya gitu ya kan. Nah, kalau kita nama kemudian barakallahu fik berarti nama barakallahu fik ya. Kalau bagaimana kalau seandainya nama barakallahu dia enggak sempat nyicipi nikah lagi Ayo. Nah, barakallahu fikum. Nikah sama perempuan yang belum pernah disentuh ya. Nah, barakallahu fikum. Iya, enggak sempat nyicipi, nah barakallahu fikum. Kemudian nikah lagi, boleh enggak? Iya, boleh. Secara-cara boleh, tapi secara hukum negara ya mungkin ya ada masalah susah mungkin ya. Nah, barakallahu fikum. Ya khali fitrahmu. Iya, apakah masuk juga? Iya, al-zahir hukmu-hukmu sama saja. Iya. Ya khali fitrahmu rahmukum. Iya. Misalnya nah barakallahu fikum. Iya. Pas nikah nah barakallahu fikum. Sama perawan ini nah barakallahu fikum. Iya, sama perawan nikah nah barakallahu fikum. Yang jatah mabitnya kan 7 hari ya. 7 hari. Kok daruan pas nikah haid nah barakallahu fikum. Prai 7 hari. Iya. Dalam keadaan saat itu dia sudah mabit di situ. Mabit di tempatnya, tapi ketika dia mabit saat dia libur ya enggak bisa dipakai kan itu ya. Ya kalau mabit nang mucil barakallahu fikum. Enggak sempat make. Keburu ada yang nawari lagi ya, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nikah lagi lah barakallahu fikum. Kan itu ya. Ya kalau mabit nang mucil bar. Gitu ya. Jadi nah ya kalau mabit nang mukmoh masuk di situ juga nah barakallahu fikum. Ya. Idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala al-bikri masuk. Ya. Gitu ya. Apun ya. Ya kalau mabit nang mukmoh barakallahu. Ya, sehingga di sini mimbab aglabiyah. Ya, memang ya kebanyakannya seperti itu kalau sudah menikah, nah barakallahu fikum sudah apa di apa di istilahnya kebanyakannya itu sudah mencicipi madunya masing-masing. Kan itu ya. Ya khali bi tindah barakallahu. Nah. Ya khali bi tindah makmum. Kalau seperti itu ya khali bi tindah makmum. Aqana indaha sab'an summa qasama, maka termasuk sunnah ketika dia melakukan pernikahan yang kedua dengan seorang nam gadis, maka dia harus tinggal bersamanya selama 7 hari. Ya, ikhwan ibtina makmum, dan ini wajib. Ya, wajib. Ikhwan ibtina makmum, wajib dilakukan. Loh, berarti enggak itulah, enggak adil lah. Nah, barakallahu. Ini 7 hari kan biarkan istri yang pertama ya telat-telo nunggu ya 7 hari. Kok enggak selesai-selesai ya kan mungkin gitu ya. Maka ini makanya dapat dibahas dalam bab ini untuk menjelaskan hadis yang sebelumnya. Ini bukan termasuk ketidakadilan yang dilarang. Nah, barakallahu. Ya khalifatun. Dan termasuk hikmahnya yang paling penting adalah makmum para kelafikum itu tadi nama rogbatul insan, ya semangatnya ya. Seorang ketika mendapatkan barang baru itu akan semakin besar ya enggak? Enggak janda enggak gadis, ya maka dikasih insin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu, ya bagaimana ya kebutuhan hamba-hamba. Nama yang paling penting makmum para kelafikum. Ya, kasih izin. Maka untuk gadis 7 hari. Nah, barakallahu fikum. Ya khali bitlah makmum. Wa idza tazawwajat sayyiba. Kalau ternyata dia menikahi seorang janda, ya. Khali bitlah artinya menikah yang kedua, yang berikutnya, yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Ya, aqama indaha salasan summa qasama. Ya, maka dia, ya termasuk sunnah hendaknya tinggal di istrinya yang janda tadi, nah, selama 3 hari, kemudian digilir sebagaimana biasa. Ya kali fitnah meramak musyamian wa barakallahu fiik. Ya, nah itu kalau yang janda nah barakallahu fiikum, ya pingin, ya. Pengen lebih dari 3 hari, masa 3 hari saja nah barakallahu ya kok tambah gitu. Makanya kalau dipin rahmakumullah dikasih tahir boleh nah bisa nomor 3 tahir ya sudah 7 hari ya untuk kamu, tapi nanti giliran istri berikutnya 7 hari lagi, istri berikutnya 7 hari lagi, istri berikutnya 7 hari lagi, mau ya pasti enggak mau Wah, suwe lah. Enggak ada ketemu-ketemu nah barakallahu kan itu ya. Ya kaya wit rahmat kemujian barakallahu. Ya. Nanti akan milih 3 hari. Nanti misalnya istrinya 4 gitu ya, nah barakallahu fikum, istri 4 3 hari dia baru menikah 3 hari. Terus kemudian 3 hari kemudian hari keempatnya akan gilirannya dia lagi. Tapi kalau dia memilih ya enggak apa-apa 7 hari. Nanti nang ketemunya sama dia 21 hari lagi baru ketemu. Wah, ya, bingung dia nama klepek-klepek dia nama Rokhlaur. Ya. Ya. Ya kalau bikin lah nyara kemudian pada tuh. Boleh. Tapi lah sih nama Rokhlaur fikum di ya, dia harus senam melakukan pada istri-istrinya yang lain. Ya, seperti itu. Gitu ya. Ya kalau bikin lah mengkumo. Nah, hadis ini ya termasuk salah satu dari nomor aturan-aturan taatuk. Ya, ya kalau dipinamukmu. Sekali lagi, ya kalau dipinamukmu untuk menjelaskan hadis yang sebelumnya berupa ancaman. Famala ila ihdahuma dunal ukhra ja'a yawmal qiyamah wasikuma ilah. Kalau ada orang nikah dua wanita, kemudian dia condong pada salah satunya tanpa yang lainnya, maka besok pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya miring. Maka hadis ini sebagai pengecualian, dikecualikan terkait dengan qasmul ibtidai. Maka diizinkan serta secara syar'i, ikhwali fillah rahimakumullah, untuk qasmul ibtidai bagi sayyib, bagi janda 3 hari. Ya. Yeah. Bagi perawan gadis ya 7 hari. Naam, ya kali fitnah makmumusian para kalam. Naam. Kemudian ya kali fitnah makmum. Pembahasan tentang ya gadis dan janda. Ya. Ya kali fitnah makmum. Dinamakan diistilahkan dengan janda itu ketika dia sudah pernah menikah. Ya. Sudah pernah menikah. Itu janda, nama Rokhlaur. Sudah pernah menikah. Ya. Walaupun belum pernah disentuh, itu janda. Ya, sudah pernah menikah yang sah nama Rokhlaur. Ya khali fitrah makmumah. Ya sah, ya khali fitrah makmumah. Ternyata nama Rokhlaur enggak sempat disentuh sama sekali, kemudian berpisah. Akhirnya jadi janda, kan gitu ya. Maka meskipun enggak pernah belum pernah sebelumnya amarakallahu fikum, maka amarakallahu fikum hukumnya janda. Ya, 3 hari cuman. Ya, paham ya? Paham ya? Demikian pula yang khalif rahmakumma masih dianggap gadis, nam gadis. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, amarakallahu. Ya. Ekalibrium ketika seorang itu belum pernah menikah sama meskipun sudah cipi berkali-kali. Ekalibrium nama kumisnya diperkosa misalnya nama rokok kan bisa ya, nye, saya belum pernah menikah, itu gadis, nye, jadi gadis sayyib dan bikr itu terkait dengan apa nama rokokalafikum ini pernikahan yang sah, ini ya. Karena itu berkait dengan pembahasan yang lain, hukum yang lain. Ya, ketika dalam hukum zina amarakallahu fikum, ya, orang yang belum pernah menikah itu hukumnya beda ketika orang yang sudah menikah. Ya. Ya khali fitnah makmum. Demikian pula dalam bab ini khali fitnah makmum. Naam. Sehingga ya khali fitnah makmum, ya, istilah namaraklah sayyib wal bikr itu terkait dengan sudah atau belum menikah secara sah. Namaraklah kalau sudah pernah menikah secara sah walaupun belum pernah disentuh sama sekali, maka dia adalah sayyib. Nih namaraklah ya kalau itu namaraklah, kalau namaraklah fikum ya nam belum menikah secara syar'i, kemudian walaupun sudah di itu maka dia adalah bikr. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dipintah minarahmatullahi jami'an wa barakatuh, sehingga ya tetap ya ketika menikah misalkan ada juga misalnya habis itu dia tobat atau dia na'amarakallahu fikum di apa mendapatkan perlakuan asusila misalnya na'amarakallahu fikum yang dia tidak inginkan na'amarakallahu fikum. Ya. Dan menikah dengan apa? Menikah maka amar haknya adalah 7 hari tinggal bersama dia. Qasmul ibtida'i tadi. Kalau sayyib na'amarakallahu 3 hari. Mata ya. Ya khari bidin rahmatullahi jami'an. Wa barakallahu fikum. Ya. Di sini ya khari bidin rahmatullahi. Betapa. Ya. Aturan Islam. Itu sangat indah. Sesuai dengan kondisi. Ya. Na'amarakallahu fikum. Pemeluk-pemeluk. Ya khari bidin rahmatullahi. Sangat sesuai sekali. Ya khalifat nama kemujian barakallahu apalagi dalam bab ini punya rentetan namarakallahu fikum 6 perkara yang harus disesuaikan. Ya. Jadi menikah itu itu awal ketika orang akad itu awal dari penyesuaian. Kan gitu ya namarakallahu fikum. Ya bayangkan ya enggak pernah kenal sama sekali apalagi akhwat salafiyah ya na'amarakallahu yang enggak pernah pacaran ya yang enggak pernah kenalan baru kenal ketika ta'aruf mau menikah ya itu pun hanya kisi-kisinya saja kan gitu ya ya khalifatnya wajah juga belum baru ketika kalau nantor baru tahu oh wajahnya gini itu kadang-kadang masih itu masih na'amarakallahu spekulasi jangan-jangan bedaknya ketahu tebal na'amarakallahu fikum ternyata kulitnya bopeng-bopeng misalnya ya kan gitu ya khalifatnya atau kadang-kadang giginya sudah tanggal 1 ternyata na'amarakallahu baru diketahui ketika apa ketika sudah menikah kan butuh penyesuaian na'amarakallahu diizinkan seperti ini na'amarakallahu fikum ya 7 hari bagi mereka yang menikahi na'amarakallahu fikum. Nah, gadis ya khalifatun tamakum. Sehingga ini termasuk na'amarakallahu fikum 6 keindahan agama Islam. Ya khalifatun tamakum. Ya. Karena ya khalifatun tamakum apalagi yang masih gadis. Na'amarakallahu. Ya, biasanya masih banyak canggungnya, takut-takutnya ya. Na'amarakallahu. Yang biasanya dipingit ya. Enggak ada siapapun yang bisa bertemu dengannya ini. Harus berhadapan dengan seorang yang asing baginya. Sehingga butuh waktu yang lebih lama. Untuk mendapatkan ulfahnya. Untuk menjinakkannya. Saling menjinakkan. Ya. Suami jinak terhadap istrinya. Istrinya juga jinak sama suaminya. Itu kan gitu ya. Saling jinak itu nanti gampang. Ya. Ya khalifatullah makmum jalan barakat. Ya. Khalifatullah. Maka diizinkan seperti itu. Sampai dalam perkara yang seharusnya adil. Setiap hari satu masing-masing ya. Ini diizinkan 7 hari. Ya khalifatullah makmum. Ini kalau bukan perkara yang penting ya. Ya gak mungkin syariat mengizinkan. Karena itu menyelisih dari apa? Konsep keadilan yang sudah ditetapkan sejak awal. Kan itu ya. Bayangkan 7 hari ini 1 hari. Ya kan enggak adil, tapi itu diizinkan amarakallahu sama syariat. Ya li ajlita. Ya khalifatun rahmatun. Lah tapi kok kenapa? Ini amarakallahu apa yang gadis 7 hari yang sayyib amarakallahu fikum 3 hari. Ya khalifatun kenapa? Kan gitu ya. Ya khalifatun sekali lagi saya sampaikan seperti tadi amar. Kalau yang gadis itu penyesuaiannya lebih lama na'amarakallahu fikum. Ya, apalagi na'amarakallahu fikum memang tabiatnya itu pemalu. Ya, khalifatun namakum. Tapi kalau yang sudah saya kan sudah pengalaman. Sudah pengalaman kan? Khalifatun namakum. Ini belum pengalaman. Jadi butuh waktu lama. Ya khalifatun namakum jaman barakallahu fikum. Tapi zaman sekarang ya pengalaman barangkali ya. Nah, khalifatun namakum. Kenapa media sudah sangat banyak sekali na'amarakallahu fikum. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi al-ibrah ya bil aghlabiyah. Kebanyakannya seperti itu. Kalau yang ada seperti itu enggak semuanya. Tapi yang golibnya seperti itu. Kalau yang perawan itu biasanya lebih apa? Harus lebih lama penyesuaiannya. Kan itu ya. Ya kalau bikin rahmi orang yang jelas syariat lebih tahu terkait dengan kebutuhan, terkait dengan kemaslahatan pemeluk. Ya kalau bikin rahmi sehingga kita yakin dengan yakinnya bahwa syariat semacam ini ya semuanya murni kebaikan bagi umat. Begitu ya. Kenapa? Ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Agaknya, ad-dinu mabniyun al-masalih fi jalbiya wa dar'il qaba'ih. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan, ya, dalam menggapainya dan menolak semua, ya, kemadharatan, ya, lil qaba'ih, kejelekan-kejelekan, ya. Jadi kelihatannya ini nggak ronda, adil ini nak warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bagian dari syariat, ketentuan syariat. Ya kalau di fitnah menolak makmum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sini ya kalau di fitnah makmum diambil faedah sebagai berikut. Wujubul qasmil ibtida'i. Wajib. Ya, bagian awal itu wajib untuk perawan 7 hari. Untuk janda 3 hari. Itu wajib. Itu haknya mereka. Kalau mereka enggak kamu kasih enam, itu zalim. Zalim. Ya. Yeah. Kecuali kalau mereka enggak apa-apa wis ya. Ya, yeah. 3 hari ya wis padahal perawan. Ya, yeah, 3 hari ya wis enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa karena itu haknya. Kalau mereka dia rela ya sudah, ya. Boleh. Kalau enggak rela enggak boleh. Harus tinggal 7 hari. Ya. Yeah. Sama perawan. Nah, warakallahu fikum. Ya kali bikin hamba kemudian para perawan. Demikian pula, ya, sama yang sudah pernah menikah yaitu janda. Nah, warakallahu fikum. Harus tinggal 3 hari. Enggak boleh kurang daripada itu. Tapi kalau misalnya mereka merelakan baru 1 hari kemudian pingin ke istrinya yang ya sebelumnya gitu ya. Wis enggak apa-apa wis. Nah, enggak apa-apa. Ya, tapi harus kerelaan istrinya tadi. Tapi kalau enggak rela nah warakallah enggak boleh sampean harus tinggal 3 hari bersama dengan istri kamu ya yang janda tadi. Baru kemudian setelah 3 hari normal. Bagaimana pembagiannya? Kan gitu ya. Ya kali di tengahnya orang makmum jami'an. Wa barakallahu fiikum. Nah, hari ini juga menjelaskan kepada kita at-tafriq bainal bikr wa thayyib. Perbedaan antara ya, perawan, gadis dan yang sudah menjanda. Ya jelas beda, ya. Enggak ada yang mengatakan perawan sama janda itu sama. Nah, warakallahu. Ya kali fitnah kemudian barakallahu. Statusnya aja beda. Satu perawan, satu janda. Kan gitu ya. Ya kali fitnah kemudian. Ya. Dan ini amar kalau penting kali fitnah kemudian. Ya, subutul wasfi, subutul hukm. Subutul wasfi, subutul hukm. Ya, sabitnya sifat maka sabitnya hukum. Kalau nama kemuncian para kalau, dan kalau ya sifat keperawanan itu sabit maka hukum keperawanan dalam bab ini juga sabit. Sifat kejandaan sabit maka hukum kejandaan juga apa? Ya sabit. Ini dia. Ya, subutul wasfi subutul hukum. Kalau nama kemuncian para kalau, wallahu a'lam bishawab. Kemudian min fawaidi hadzal hadis. Ya. Ya, kembali ke apa? Melanjutkan sedikit dari faedah yang kedua sehingga amarakum harus perhatikan amarakum fikum berkaitan dengan ya, namar apa? Pensikapan-pensikapan. Ya. Sehingga kalau jan apa perawan ya itu kalau statusnya dia perawan ya 3 hari itu. apa 7 hari kalau janda ya. 3 hari. Khalif bin Dam. Kemudian Khalif bin Dam. Faedah hadis hadis. Termasuk faedah hadis ini adalah, nah ini yang saya katakan itu, subutul wasi, subutul hukmi. Ya. Annal awsaf la ta'thirun fil hukm. Ya kan? Betul kan? Bahwasanya amarah sifat itu punya pengaruh pada hukum. Ini sifatnya adalah perawan. Ini sifatnya adalah janda. Maka hukumnya berbeda. Kan gitu ya? Ya kali fitnah kemudian kalau perawan 7 hari, kalau janda 3 hari. Kali fitnah kemudian barakallahu fiik. Ngerti ya? Lakin amarakallahu fiikum anil awsaf laha ta'thirun fil hukmi. Ya, haitsanjul kul insan mansilata. Ya, yang seharusnya setiap manusia itu memposisikan pada posisinya masing-masing. Ini sampean nikah sama apa? Sama janda atau perawan? Perawan. 3 hari ya, enam situ. Ya, jangan kurang dari 3 hari. Kan itu ya. Sama janda apa sama perawan? Janda 3 hari ya. Gitu ya. Ya kali fitnah menurut para kelas. Udah nih kali fitnah wa min faedah hadzal hadis, termasuk hadis ini adalah anna man tamayyaza ala ghairi bi wasfin apa ma yaqtadihi zalikal was. Nih. Bahwasanya barang siapa yang ya memiliki perbedaan dengan yang lainnya dari sisi sifat, nah maka dia diberikan sesuai dengan sifatnya. Kan ya? Begitu ya. Ya qali fitna makum anna man tamayyaza ala ghairihi bi wasfin aqta ma yaqtadi dzalikal wasf. Wasnya na'amarakallahu fikum. Ini kaidah ya na'amarakallahu. Ya qali fitna makum. Seperti anak sama anak. Ini sifatnya masih kecil, masih balita. Na'amarakallahu. Ini sudah kuliah. Ya, na'amarakallahu. Itu sifatnya beda. Kebutuhannya juga beda. Enggak mungkin kamu samakan yang balita disamakan pemberian nafkah wajib tadi dengan yang apa? Yang sudah kuliah sama, enggak mungkin, enggak bisa. Dengan pulan amar lo, istri saya satunya 1 meter tingginya, satunya 3 meter tingginya, amar lo. Kasih baju, enggak mungkin kamu kasihkan yang 3 meter tingginya kasih 1 meter, enggak cukup. Ya, yang 1 meter kamu kasih yang nama, ya yang 3 meter ya kelombor. Enggak bisa. Kan itu ya. Karena sifatnya beda, maka diberikan sesuai dengan sifatnya. Nah, ini amarakallahu fikum, ini sifatnya perawan. Ini sifatnya apa? Janda. Ya, maka perawan 7 hari, janda 3 hari. Kan beda ya amarakallahu. Karena sifatnya amarakallahu fikum mengharuskan diberi sesuai dengan sifat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya qali fitnah makmujan barakallahu fikum. Nah, bolehkah menikah 4 dalam satu waktu? Boleh. Ya. Tapi nanti kismahnya anak amarakallahu fikum. Misalnya kok perawan semuanya anak amarakallahu fikum. Ya qali fitnah menawara makmum. Maka dilihat ya, akadnya mana yang lebih dahulu. Karena enggak mungkin akad bareng-bareng. Ya kan ya? Paling satu akad, satunya lagi akad, satunya lagi akad. Maka yang didahulukan yang paling pertama kali akad. Ya, ini 7 hari. Ya, bulan si fulana. Ya, dinikah akadnya yang pertama. Ini nama rekelof. Nanti 7 harinya dia yang pertama. Ya. Yang kedua juga. Ya, yang akad yang ya, 7 harinya yang kedua. Nama rekelof. Itu kalau nama, kalau itu, kalau perawan semuanya kan itu ya, gadis semuanya. Yang ketiga pun demikian, kebetulan ini janda misalnya nama 3 hari nawarakallah. Ya. Yang keempat juga gitu, janda juga nawarakallah 3 hari baru kemudian setelah itu normal. Berarti ketemunya berapa hari itu nawarakallah? Ya, 7 hari. Ya, dinikmati sama yang pertama, berarti 7 hari tambah 6 hari, ya. 13 hari baru kemudian normal. Ke istri pertama, ya, sehari. Ke istri kedua, sehari. Dan seterusnya begitu. Boleh na'barakallah. Ya. Sekaligus 4. Ya, tapi mungkin na'barakallah kalau bersamaan kan enggak gitu ya. Ya. Enggak tergambar ya na'barakallah. Pasti na'barakallah gitu. Bergantian. Taruhlah bisa. Ya. Taruhlah bisa na'barakallah. Ya. Taruhlah bisa. Bareng-bareng dinikah. Na'barakallah fikum. Ya. Palingnya satu. Angkah tukawannya juga, angkah tukawannya. Ya, kemudian dengan qabil tu nikahu nikahuna. Kita terima nikahnya mereka semuanya. Langsung 4 semuanya na'barakallah. Taulah bisa begitu gitu ya. Ya kalau lebih makan na'barakallah. Bagaimana dengan 7 harinya? Undi. Diundi. Na'barakallah. Itu kalau bareng-bareng ya, yang pertama undiannya ya dapat 7 hari pertama. Na'barakallah. Yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Qari bitnah menawam kemudian, Pak. Fatih ya. Nah. Ya qari bitnah makmumah, antum bisa lihat faedah itu pada penjelasannya Al-Syekh Muhammad bin Sulaim dalam sarah ini. Nah, sarah Fathul Jalal Karamin. Wallahu a'lam bissawab. Naqta'u bil qadar subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.